Ad-din an-nasiha. Andai kaum muslimin jujur akan kondisi saudara-saudaranya, bahwa umat Islam sekarang ada dalam tiga kondisi. Ada di wilayatul amni, wilayatul jihad, dan wilayatul mustad'afin. Yang di wilayatul amni, mereka mendukung perjuangan para kaum muslimin, yang di wilayatul jihad, memberikan infak fisabilillah terbaiknya, walaupun secara sembunyi-sembunyi. Juga tidak lupa memasok bantuan ke wilayatul mustad'afin. Sementara yang sedang di wilayatul jihad, mereka bersemangat untuk membebaskan kaum mustad'afin dan membuka jalan hijrah untuk yang ada di wilayatul amni. Dan kaum muslimin di wilayatul mustad'afin terus sabar dengan ketahuidannya dan mendoakan kaum muslimin yang di wilayatul jihad agar menang dari musuh-musuhnya. Hal itu bisa dipastikan kaum muslimin tangguh dan kuat, karena satu sama lainnya berhusnuzon. Tapi nyatanya di lapangan, mayoritas kaum muslimin di wilayatul amni, mereka mengkhawarijkan kaum muslimin yang di wilayatul jihad, darahnya pun halal. Dan begitu sebaliknya, sebagian kaum muslimin di wilayatul jihad memurjiahkan kaum muslimin di wilayatul amni, dan darahnya pun halal. Yang bikin kacaunya, yang lagi ada di wilayatul mustad'afin ikut-ikutan. Bukannya mendoakan mujahidin, malah ikutan sebut mereka teroris. Dan menyangka kaum muslimin yang di wilayatul amni itu agen Amerika dan Israel dan menuduh Wahabi. Yang paling parahnya mereka kaum muslimin yang di wilayatul mustad'afin itu tidak jujur dengan keadaan mereka. Justru kebanyakan jadi mudah menderka agama padahal tidak satu surat pun pernah mereka baca dalam Al-Quran. Bukannya itizam bersama Islam, justru mataharilah mereka junjung dengan pembelaan fardu ain membiayai keluarga. Yang tadinya mereka tahu musuh Islam, sekarang justru Islam jadi musuh mereka tanpa mereka sadari. Dan musuh Islam dijadikan bagi mereka adalah pahlawan. Bahkan mereka justru membuat tandingan pemimpin untuk bersaing dengan kaum muslimin yang berada di wilayatul amni dan jihad. Merekalah kelompok yang paling mudah diobrak-abrik oleh Yahudi. Maka jangan salah, Syiah mereka sangka sebagai muslim. Kaum muslimin di wilayatul mustad'afin terpecah jadi tiga kelompok. Ada yang pro wilayatul amni, pro wilayatul jihad, dan tawakuf. Dan sisanya, murtad. Orang yang bersama amni tidak akan mungkin bersatu dengan orang yang bersama jihad, karena atas fatwa-fatwa syekh yang berada di wilayatul amni, menuduh kaum muslimin di wilayatul jihad adalah khawarij, dan mendengar fatwa-fatwa mereka adalah bentuk tawali dan syubhat. Dan orang yang bersama wilayatul jihad tidak akan bersama dengan wilayatul amni, karena syekh yang di wilayatul jihad menuduh kaum yang di wilayatul amni adalah murjiah, dan mendengar fatwa-fatwa mereka adalah bentuk tawali dan syubhat. Bahkan ada sebagian kecil kaum muslimin di wilayatul jihad memurtadkan kaum muslimin di wilayatul mustad'afin karena meninggalkan syariat jihad dan bertahakum kepada togut. Semakin parahlah jurang perpecahan kedua kelompok itu, padahal Allah perintahkan untuk tabayun. Mereka tidak tahu jikalau kedua kelompok itu sama-sama punya dalil. Dalilnya pun sahih. Malahan para ulama-ulama mereka sama. Cuma mayoritas kaum muslimin di wilayatul jihad tidak pernah mengambil fatwa dari ulama kibar yang masih hidup dan lebih condong kepada ulama-ulama jihad atau yang pernah atau yang mempunyai kematangan ilmu jihadnya. Sedangkan kelompok ketiga adalah yang bertawakuf. Mereka milih berhusnuzon kepada mereka semua selama masih dalam ketauhidan. Dan kelompok yang keempat, merekalah yang murtad tanpa disadari. Bagi kalian yang bertanya-tanya, bahwa nanti Imam Mahdi turun akan mendamaikan kedua kelompok Islam yang saling bertengkar sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah mereka? Apakah Sunni dan Syiah? Salah besar. Yang benar adalah si Amni dan si Jihad. Kedua kelompok itulah yang akan didamaikan oleh Imam Mahdi. Sedangkan kelompok yang di wilayatul mustad'afin hanya orang-orang yang berhusnuzon kepada kaum muslimin di wilayatul amni dan jihad yang akan selamat. Sisanya akan binasa. Wallahu a'lam.